Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu fasubhanahu wa huwa rabbul arshil azim. Salatan wassalamun ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sekaligus memberikan kesempatan yang baik untuk dapat beribadah kepadanya dan menambah wawasan keilmuan. Pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu dalam kajian bedah tafsir Sya'rawi ayat ke-76 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya untuk dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan pengingkaran terhadap tuduhan ahli kitab. Jika pada ayat sebelumnya mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, nah maka ayat ini membantah perkataan mereka. Jadi ayat yang sebelumnya menyatakan mereka anggap enteng, tetapi Allah memberikan bantahan yang sangat baik. Karena apa? Ya, pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan itu bukan dilihat dari ras, tetapi dilihat dari segi orangnya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang aufa bi'ahdihi, menyempurnakan janjinya dengan Allah, menyempurnakan janjinya dengan sesama. Wattaqa, wattaqa artinya menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya agar tetap taat kepada Allah, dan juga menjaga dirinya agar bersama dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan. Maka tugas kita dalam ayat ini adalah dua: menjaga janji kita, menyempurnakannya, dan juga menjaga ketakwaan, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa adalah menempati dan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Kalau dari segi pemahaman biasa, takwa ini bisa dilihat dari segi kalimat tawadhu, ya. Yang kedua wiqayah, penjagaan diri, ya. Yang keempat, yang ketiga yakin. Nah, ada nilai keyakinan di mana kita semua harus yakin bahwa hidup kita ini akan menjadi yang terbaik, menjadi manfaat, memberi manfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketakwaan ini telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum kita, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lain. Jadi mereka telah menunjukkan bagaimana mereka dapat memberikan kebaikan dengan rasa takwa yang dimilikinya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah pasti terjadi. Jadi kalau kita takwa, Allah akan sayang kepada kita. Allah akan memberikan rezekinya buat kita dan tetap menjaga kita dari hal-hal yang mungkar dan tidak baik. Pendengar yang berbahagia, di studio telah hadir Ustaz Perdana, maka mungkin beliau akan menambah wawasan kita dan berdialog pada kesempatan ini. Kepada beliau kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 76 surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban terhadap keterangan ayat dari 75 terdahulu yang sudah diterangkan bagaimana sikap-sikap dari sebagian ahli kitab yang tidak mau memenuhi janji mereka dan ingkar terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat 76 ini Allah memulai redaksinya dengan mengatakan bala man aufa bi ahdihi. Kata bala sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi itu maknanya adalah tentu saja. Iya. Sebagaimana kalau di dalam bahasa Indonesia, bukankah Anda sakit? Maka kalau dijawab dengan tentu saja itu berarti memang kita sakit. Akan tetapi kalau dijawab dengan iya, itu berarti maknanya adalah tidak. Maka penggunaan kata bala di sini di samping sebagai jawaban daripada keterangan orang-orang ahli kitab, terutama sekali orang-orang Yahudi yang mengatakan laisa alaina fil ummiyina min sabil, bahwa kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak punya kewajiban apapun terhadap orang-orang selain kita, orang-orang Yahudi. Maka Allah mengatakan bala, maka memang seperti itulah yang mereka lakukan, percis seperti itu. Artinya memang orang-orang Yahudi itu menganggap selain daripada orang Yahudi mereka tidak punya kewajiban apa-apa untuk memenuhi hak orang lain. Dan memang kata mereka di dalam kitab Taurat sendiri tidak ada pengharaman untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu Allah menegaskan di sini bala man aufa bi ahdi, tentu saja itulah yang kamu perbuat. Di samping sekaligus menegaskan tentang sikap, fakta sikap mereka seperti itulah yang mereka lakukan, maka ada hal di sini, hal lain, bahwa ada keterangan ta'ajub di sini, hal sesuatu yang mengherankan atas segala sikap yang mereka tampakkan terhadap selain daripada mempunyai ras Yahudi. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, dalam suatu peperangan kami sudah melakukan suatu tindakan dengan mengambil paksa kambing dan ayam untuk dijadikan makanan kami tanpa meminta izin kepada pemiliknya, yang memang pemiliknya waktu itu adalah ahli zimah, orang selain non-muslim, yaitu non-muslim. Oleh Ibnu Abbas, bagaimana ini pendapat Anda wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan itu sama saja seperti yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 75, laisa alaina fil ummiyina sabil, bahwa kami tidak punya kewajiban apa-apa terhadap selain orang Yahudi. Jadi perbuatan kamu ini sama dengan perbuatan orang Yahudi. Ketahuilah, kata Ibnu Abbas, selagi orang itu membayar jizyah, madamu adul jizyah, la tahillu lakum amwalahum, maka ketahuilah bahwa harta mereka itu tidak halal bagi kamu. Jadi ini adalah satu hukum yang diberlakukan di dalam kehidupan suatu negara, khususnya negara Islam, bahwa apabila ada non-muslim yang tinggal di negara di situ dan mematuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka hak mereka itu sama dengan hak kita. Kehormatan mereka itu sama dengan kehormatan orang muslim. Artinya semuanya terjaga karena mereka sudah mau patuh dan tunduk kepada aturan-aturan syari, aturan-aturan negara Islam. Oleh karena itu tidak boleh untuk dilampaui. Kemudian Allah di sini juga mengatakan man aufa bi ahdihi, barang siapa yang mau memenuhi janjinya. Janji yang dimaksud di sini adalah yang pertama janji untuk melaksanakan amanah yang telah dititipkan oleh Allah ataupun amanah yang telah dititipkan oleh manusia. Ya, amanah yang dititipkan oleh manusia misalnya dalam bentuk harta, dalam bentuk kepercayaan, itu harus dilaksanakan. Kemudian amanah di dalam bentuk janji, amanah dari Allah adalah janji untuk tetap beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang telah diatur oleh Allah untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu tepat sekali Allah mengatakan di sini man aufa bi adihi, barang siapa yang memenuhi janjinya, siapapun dia, tidak peduli apakah dia itu orang Yahudi pada masa Rasulullah ataupun tidak, kalau dia menepati janjinya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang muslim yang tingkah lakunya sama seperti orang Yahudi, tidak mau menepati janji, dan kepada mereka-mereka yang seperti ini tetap dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksi-sanksinya. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Pendengar yang berbahagia, betapa menariknya ayat ini, sebab kelebihan Al-Quran adalah mengungkap fakta tetapi diambil hikmah di dalamnya. Jadi ketika kecerdasan yang ditunjukkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam cerita tadi itu tidak didapat dengan serta-merta begitu saja, tetapi didapat oleh Ibnu Abbas lewat pemahaman yang dalam dan terus-menerus dia kaji terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ketika pada ayat 75 sebelumnya orang-orang Yahudi bersikap acuh terhadap umat Islam, mereka mengatakan tak ada kewajiban bagi kami untuk melakukan sesuatu untuk umat Islam. Yang mereka, apa yang mereka titipkan tak perlu dikembalikan. Harga diri mereka gak perlu dijaga. Ya, persis seperti sekarang. Artinya apa saja yang terjadi untuk bangsa Palestina yang notabene umat Islam, mereka tidak peduli. Bahkan yang sangat-sangat sedihnya, nyawa mereka lebih murah daripada nyawa seekor ayam, seekor kambing, atau seekor lembu. Karena kalau nyawa-nyawa binatang tadi itu masih ada nilainya, masih bisa dijual ya. Bisa dijualnya. Sekian harganya, baru dipotong. Nyawa orang Palestina tak ada. Astagfirullah. Nah, maka akibat dari pemahaman mereka yang kalau lihat dari segi psikologi, mereka itu sudah terserang penyakit mutakabbirin, takabur. Artinya memandang etnis, ras, dan kelompoknya yang paling hebat. Padahal di sisi Allah sama. Wattaqo itu kan menunjukkan prestasi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Siapa saja. Allah tidak menunjuk orang Arab harus, atau orang etnis A yang menjadi pewaris takwa itu tidak. Karena memang iman itu tak bisa diwarisi dan tidak juga bisa dijual beli. Iman itu ya tergantung kepada orang yang melaksanakannya. Maka Nabi pernah mengatakan, kamu harus taat kepada pemimpin yang telah kamu ikut, walau kana abdan habasyia, walaupun dia seorang hitam dari negeri Ethiopia yang hanya nampak putih adalah gigi-giginya saja, tetapi ketika diangkat jadi pemimpin karena ketakwaan dan yang ini berdasarkan prestasinya, semua wajib ikut. Kenapa? Kita tahu bahwasanya yang akan dilaksanakannya itu bukanlah nafsunya, bukanlah interest pribadinya, tetapi yang akan dilaksanakan dalam kepemimpinan itu adalah ya, perbaikan umat, karena dia sudah berprestasi. Maka luar biasa ini. Maka ayat ini kita lihat adalah merupakan jawaban tuntas dari Allah. Ya, wahai orang-orang Yahudi, Nasrani, Anda tidak layak berkata pada ayat seperti pada ayat 75. Namun siapa saja di antara kalian yang bertakwa dan menyempurnakan janjinya kepada Allah, maka Allah sudah akan mencintai orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau kita lihat ayat ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya, karena memang punya kaitan yang sangat erat dan hikmah yang sangat dalam. Ya, menyambung sedikit apa yang telah Ustaz Hanafi tadi terangkan, ada satu hal yang menarik tadi yang saya ambil, bahwa wattaqa di sini, takwa itu bukan sosok, akan tetapi ya, dia adalah prestasi. Prestasi. Ya, makanya ayat ini sangat-sangat memberikan satu kesan yang mendalam di dalam pandangan saya, bahwa ketika Allah mengatakan di sini wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, seharusnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam keterangan ayat ini, kalau memang Allah melihat kepada sosok, Allah tidak akan mengatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin, akan tetapi fa innallaha yuhibbuhu, Allah akan mencintainya. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi janji dan kemudian bertakwa. Akan tetapi Allah mengatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin, bahwa Allah menyukai sikap, prestasi, dan tindakan seseorang, bukan sosoknya. Betul. Nah, kalau kita hubungkan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu, kita dapat melihat di mana suatu dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di dalam bahtera, kemudian menemukan anaknya sedang berenang, dia mengatakan ya bunayyarkam ma'ana wala takun minal zalimin, kemari anakku agar engkau jangan sampai tenggelam bersama orang-orang yang kafir itu. Akan tetapi anaknya ini, anak seorang nabi, tidak mau patuh dan mengatakan saati ilal jabali yu'asimunu minal ma', aku akan berlindung sa'awi ilal jabali yu'asimunu minal ma', aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi aku daripada banjir besar ini. Akan tetapi akhirnya anaknya tenggelam dan Nabi Nuh pada saat itu bersedih. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya menjelaskan keterangan ini, ya nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, kata Allah, memang dia anakmu, tapi ketahuilah sesungguhnya dia sudah melakukan perbuatan yang tidak saleh, perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, penting kita pahami sekali bahwa agama ini bukan merupakan warisan nasab atau warisan keturunan. Akan tetapi agama ini diwariskan berdasarkan agamanya, berdasarkan ketaatan seseorang untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kiai bukan menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga. Seorang anak ustaz belum menjadi jaminan bahwasanya dia akan selamat di hari penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan yang dilihat anak ustaznya atau anak kiainya atau anak siapa, akan tetapi yang hanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan seseorang. Makanya walaupun istri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut itu adalah istri-istri para nabi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengazab mereka karena mereka tidak mematuhi perintah Allah dan keluar daripada segala yang diperintahkan oleh suami mereka dalam posisi mereka sebagai nabi. Ya. Sangat menarik sekali pendengar yang berbahagia. Jadi kalau mungkin kita simpulkan bahwa pemenuhan terhadap janji dan ikatan-ikatan kerja, kontrak sangat perlu untuk kita perhatikan. Demikian juga nilai takwa yang terwujud dari sikap pribadi dan prestasi kita perlu untuk kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita agar ke depan kita lebih baik, bukan hanya mengawang-awang atau berandai-andai, tetapi kita dapat melaksanakannya dengan sekuat tenaga dan realisasi yang nyata dan konkret. Jadi kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Saya Hanafi Ismet dan Ustaz Perdana dari tim Safir Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.